orisinil, enggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek yang ngono. Ya Allah, pemane subuh kadang masjid gak wedi. Salat subuh iki lho, sing nabuh beduk ya wong kuwi, sing azan ya wong kuwi. Ayo Bu, aku direwangi muni kuwi ngono sing banter nggih. Ben semangat, sing nabuh beduk ki wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing imami ya wong, sing dadi makmum ya. Mosok eneng. Ya wonge kok jek enom, wonge mambu kuburan. Nabuh beduk wis ora kuat banter, tabuh mek ngeder tok lulange. Tabuh pisan der, tabuh ceblok glodhak. Nang terus azan melas, as-salatu qairum minan naum. Azan jek endi slegreng. Ya ora ngenyek ya ngono tenan mbam nek azan. Salatu qairum minan naum. Nelongso nang bar azan ning gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni wong menawa ning sing melok salat. Pujian, pujian. Menawa ning sing teka krungu pujian. Ya pujiane wong tuwek ngguyokno wong sabakana Allah ngandim sabakal Allah wa bikamti nang dhek krungu no jeding eneng kracak-kracak-kracak seneng atine oleh kanca lho eneng wong nyantol iki pujian kowe sapa kae sing ape melok salat kae dinceng kok cendhela wong pancen masjid karo jeding ya mung no pinggire nceng kok cendhela kan kenek kang nata kang man kae nerusno pujian mek nginceng alimum bil ghaibi la wong nyuloh kodok tibake. Lah kok wong nyuloh kodok mek mampir nguyoh tok. Bar nguyoh yo bali nek prasaku ape melok salat. Ha kok nguyoh tok e keparat kae. Terusno nek pujian. Ngali mumpil gaipi wa syahadati Allah. Kayak sapi bengah. Sawile pujian katok ora ning wong teko. Katok aku timbangane ora ono sing teko. Komat ae kesuwen. Adeg dregeng-dregeng komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahdu anna Muhammadar Rasulullah. Kayang ala sholat, kayang alal pala kodiko mati sholat, kodiko. Nah wong tua lu akhirnya lu sholat ijen masjidnya gawe di nang padang sholat ijen, ini pasangin rola si petek kabeh jadi masjidnya lesos, wuk wuk wuk nah wongnya kuru, kena kipas isem biyut, biyut sholat dhewean nah dia ini ngerti tuh. Dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat dadi imam. Lu salat ijen lho kok niat dadi imam. Golek fadilahe jamaah. Lho kok niat dadi imam terus makmume sapa? Menawa ana jin-jin kok sing urung salat melok. Lho kan sing wajib salat mboten namung menungso to sing kena kewajiban salat. Jin ya wajib salat. Mulane dhewe niat dadi imam. Nawa itu. Usolli fardhu subki roke ngateni. Mustaqbilal kiblati. Lho karepe ya rakaat ini ora iso ngunekno. Adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Imami bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sembuh secara karo-karuan. Wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lha kok ana sing amin tenan to? Amin. Mikir dhek. Sapa sing amin? Ora krungu wongno jeding. Gek mengeneng krecek-krecek ya wong nyuluh kodhok. Ora krungu kleset-kleset wong teko kok ana amin ki sapa? Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirah krasa kawedi rambuté jebobok. Wedi ya. Ngejer kabeh. Jane ape maca surat sing rondok dawa bar Fatihah. Nek kedisan wedi ya maca sing ndek-ndek kae. Kulhu ae lek kowe. Nang karo pengen roh jek sing amin ki sapa? Dadi maca kulhu ya mbek melengak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu akbar. Allahu somad. Bareng melengak ketok ireng-ireng jajar-jajar kawedi-gedi jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Semaput dhek. Lam yanit. Tolong, tolong. Nelali mike urung dipateni. Ini suarane tolong-tolong klebu nang sepikire masjid. Lah jenenge wong desa to, Bu? Parek esuk kok krungu bengok-bengok njaluk tolong, sumbere teko masjid gemberuduk do teko. Wong turu-turu ya kaget jrantel nang masjid kabeh. Wong kelon iki diculno mlayu nang masjid. Kaget to. Bareng tanggane do teko idekne jebablah lumah-lumah karo menggeh-menggeh ambekane. Takoni tanggane, kene apa Kang? Kene apa Kang? Aja takoni aku. Aku tak noto ambekan dhisik. Tanggane sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nglabur minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe barang. Ya ngombe sik ile Kang ben ora ngejer. Apane sing diombe? Bukaane ora dibuka tutupe. Kayak ngombe model ngene iki ya enteng. Jane ngekeki ngombe kok ya jahe to apa kono. Ngene iki terus piye aku nek ngombe? Jane ya nemen pengen ku ngombe. Garing gorokan. Aja diguyu aku iki tenanan iki. Nge kebacut kowe. Kenek apa to Kang? Kenek apa jane sampean kok iso bengok-bengoki lho kenek apa? Wis Pak, wis stop. Mboten usah ampun. Wis kadung ngene iki wis. Enggak usah wis. Halo. Terus ini mboten? Meneng wis, meneng gak ana sing ngobah. Ora iso muni Fatihah. Kok ana sing amin tenan? Tak plengaki ketok ireng-ireng gedhe-gedhe, jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Aku ngejer kabeh uluku pengkorok-pengkorok. Aku semaput mula aku bengok njaluk tolong-tolong mau. Lho bareng aku bengok tolong-tolong kowe kok do teko rene kabeh. Kek meng tak celok as-shalatu khairum minan naum kok ra ono sing teko. Aku bengok tolong-tolong kok do teko. Wis timbangane ngene wis mulai sesuk agane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Aki kuli huya huben bitare unka hotahe. Angkitmu nek kiai terus gak iso. Wong kiai saiki iki apa-apa kudu iso. Mulane ya laris. Aki kuli huya huben bitare unka hotahe. Kese kaho me yo ya raye. प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरुरु चुरुरुरुरु ngapunten nggih sing sepuh sing mboten remen mboten napa-napa niki nggih metode kula agar yang mau datang di pengajian itu semua lapisan semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak karena ini pengajian umum beda dengan yang di pesantren mutolaah dan kajian kitab-kitab long pengajian umum nerangke meligi metenteng serius sing gelem berangkat nggih sing pun mambu-mambu kuburan ngoten niku. Coro-coro ngene iki ora budal begecil-begecil ya ora moro. Tapi lek ndamel metode ngaten iki carane budal begecile teko lha engko karek gandeni ndak siji-siji. Ada yang ndak boleh dirubah, mboten pareng dirubah soalnya pun pakem gak entuk dirubah. Contoh azan. Nek azan mboten pareng dirubah, keranten niku pun pakem. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, ndak boleh ditransit ke bahasa lain, azan enggak boleh diterjemah.

Engko disate cilik-cilik ya dirasani. Sate kok sak laler-laler. Wong sugih meleki. Diundang selametan, undangane akeh, nang berkate cilik gepeng. Ya dirasani. Gayane ngundang wong 1000 mbleh pitik siji. Kondangan niku lho, buah becek tekan omahe sing duwe gawe. Apa sing ana nang dhuwur meja ya diomongke kabeh wong lambe kudungan. Ketok eneng roti ya diomongke, nyuguhi tamu roti jamur. Plastike nganti mbawuk. Niki lek dipangan ya ndadekke keracunan iki. Pinggire ana gedhang, ya diomongke, dirasani gedhang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Membaca orang melu-melu dikatut-katutke. Pinggire maneh ana onde-onde didemek, ya diomongke, dirasani onde-onde kok atos banget iki disawatke kirik bongko kirike. Diparingi teh, diombe seruput teh orang ngalor orang ngidul. Diparingi soto, disendok srop soto rasane kaya uyuh jaran. Oke tok mantene niku lho, ya diomongke. Kemanten lanang ganteng, kemanten wedok wayu, jan pantes serasi manten kaya zaman kerajaan, eling-eling ngobelem film India ngono kae. Engko mantene sing lanang bagus, ya manten wedok elek, ya dirasani manten lanang picek kok paling. Apa ya ora melek matane. Wong lanang baguse kaya ngono kok ngrabi bekakas kaya ngono kuwi. Kuwi rongsokan teko ndi? Engko mantene sing wedok wayu, nah sing lanang elek merongos. Ya diomong dirasani. Ya manten wedok ilo ngipi apa? Bocah ayune ngono kok dirabi garangan anyang-anyangen. Engko manten lanang elek, manten wedok ya elek, dirasani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kuwi lho manten lho sing lanang elek, sing wedok elek mesisan lho sok anake rupane piye dadine. Apa sing ora dirasani? Ono kiai diundang ceramah ya dirasani. Diundang ceramah tekone ndisiki ya dirasani. Kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Acara urung apa-apa tekone ndisiki, ketara nek njaluk mangan. Mau diundang ceramah tekone keri telat ya dirasani, kiai jual mahal. Senengane telat-telat ngenteni nganti angkel-angkelen. Ceramahe suwe banget ya dirasani, ceramah ngatokno wong, bokong panas sikil gringgingen. Sing silo sembujung delojor sendeklu kayak uyel-uyelan kaya ngene ora rampung-rampung ngoceh ae. Engko ceramahe meng sediluk nggih dirasani, ceramah kaya pitik nelek cret tinggal mulai. Ngono ya antrine 3 tahun. Ge mbayare larang. Wes, orang gagas cangkemmu.